كثيرا أما بعد هذه kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad di Amirul Mukminin fi Al-Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih kita pada bab husnul khuluq idza faqihu. Bagusnya akhlak ketika seseorang itu faqih. Di sini telah kita sebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membikin judul bab ini sebagai bentuk dorongan, anjuran dari beliau rahimahullah ta'ala agar kita mengumpulkan dua sifat yang agung ini, dua kebaikan yang sangat besar ini, yaitu husnul khuluq ma'al fiqh fiddin, kebaikan akhlak dengan al-fiqh fiddin. Ya. Dengan terkumpulnya dua sifat ini, maka akhlak seseorang ya, akan semakin sempurna dan imbasnya kebaikan yang dia dapatkan adalah semakin besar. Mari kita baca hadis berikutnya yang beliau Syekh rahimallahu bawakan di sini untuk mendukung judul babnya husnul khuluq idza faqihu. Ya, dari Thabit, ya, an Thabit ibn Ubaid qala ma raaitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wa la afkaha fi baitihi min Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an. Kata Thabit ibn Ubaid, beliau menceritakan, ma ra'aitu ahadan, saya belum pernah melihat seorang pun yang lebih mulia, lebih berwibawa, lebih disegani, idza jalasa ma'al qaum, tatkala dia duduk bersama satu kaum, wal afkah fi baitih, dan juga belum pernah saya melihat seseorang yang lebih banyak untuk bermain bercanda, fi baitih, di rumahnya bersama keluarganya, anak istrinya, min Zaid ibn Thabit, daripada Zaid ibn Thabit. Di sini ya, sahibul qissah ya, yaitu Thabit ibn Ubaid, beliau adalah maula Zaid ibn Thabit. Jadi Thabit ibn Ubaid adalah bekas budaknya Zaid ibn Thabit, sehingga beliau sangat mengetahui tentang bagaimana keadaan Zaid ibn Thabit tuannya, tentang bagaimana akhlaknya, tentang bagaimana perangainya ketika dia di rumahnya dan ketika beliau bersama teman-temannya, bersama manusia yang menuntut ilmu darinya. Ya. Kata beliau, ma ra'aitu ahadan ajal idza jalasa ma'al qaum. Saya belum pernah melihat seorang pun yang lebih mulia, lebih berwibawa ketika dia duduk bermajlis bersama kaum. Tidak pula yang lebih banyak bercanda, bergurau di rumahnya bersama keluarganya daripada Zaid ibn Thabit. Beliau Thabit ibn Ubaid ya rahimahullah taala mengisahkan tentang dua sifat, dua karakter yang agung, yang mulia, yang dimiliki oleh Zaid ibn Thabit, yaitu bahwasanya yang pertama, beliau ketika beliau bermajlis bersama kaum dalam keadaan beliau itu mulia, berwibawa, disegani, ya, sebagaimana pembesar ataupun raja. Tidak ada seorang pun ketika dia bermajlis bersama Zaid ibn Thabit yang berani keluar dari adab-adab al-majlis. Semuanya dalam keadaan tenang, majlisnya berwibawa, ya, tidak ada yang berani berucap, tenang semuanya dengan khidmat, memperhatikan beliau, mengambil faedah ilmu dari beliau. Ya, radhiyallahu ta'ala an. Ya. Itu sifat yang pertama. Ya, beliau memiliki kewibawaan. Ya, di antaranya yang menyebabkan hal ini adalah karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah min kibari sahabah, di antara sahabat Nabi yang kabir, yang besar. Ya, luas ilmunya. Beliau di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang paling faham tentang ilmu faraid, dan juga yang paling faham tentang Al-Quran. Sehingga ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berinisiatif ya, dengan dukungan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk mengumpulkan Al-Quran yang berserakan di dada-dada manusia, ataupun di tulang-tulang, ataupun di kayu-kayu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar ya, mencari siapa yang tepat, yang bisa untuk mengamban, memikul tugas yang berat dan mulia ini. Maka dari ribuan para sahabat tadi yang terpilih ya, untuk mengemban tugas yang mulia dan berat ini adalah beliau, Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an. Sampai-sampai beliau sendiri mengatakan, seandainya saya ditugasi untuk memindahkan satu gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu lebih ringan bagi saya daripada saya harus memikul tugas berat ini. Ya. Demikian. Ya. Oleh karenanya beliau diagungkan, dimuliakan, dikarenakan beliau adalah ahlul Quran. Allah atau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan Al-Qur'an ini aqwaman, satu kaum, "wa yad'u bihi akharin," dan Allah menghinakan, merendahkan kaum yang lain yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari mempelajari Al-Qur'an, berpaling dari memahami tafsirul Qur'an, dan berpaling dari mengamalkan Al-Qur'an. Ya, demikian. Ya, keadaan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Dan Zaid bin Thabit adalah di antara katibu al-wahyi, di antara penulis wahyu Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga beliau sangat dimuliakan, dibesarkan oleh para sahabatnya dan oleh manusia. Ya. Dan di zaman dahulu salaf, kalau ada seseorang yang dia hafal, ya, satu surat saja dari surat Al-Baqarah, maka dia sangat dimuliakan, sangat berwibawa. Dikarenakan kalau ada orang yang dia hafal suratul Baqarah, maka berarti dia telah faham juga tafsirnya, maknanya, dan telah mengamalkannya. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang di zaman sekarang. Iya. Karena mereka para salaf, ya, ketika menghafal Al-Quran tidak mau melebihi 10 ayat sebelum mereka bisa memahami dan mengamalkannya. Sehingga demikian. Ya, jauh perbedaan antara para penghafal di zaman salaf dengan para penghafal di zaman kita ini. Wala afkah fi baitihi min Zaid ibn Thabit, kata beliau, dan saya tidak pernah melihat seorang yang lebih suka bercanda, bergurau di rumahnya bersama anak istrinya dibanding Zaid ibn Thabit. Ya, pada kalimat yang kedua ini, ya, di sini ada sifat yang lain yang baik, yang mulia dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ketika bersama keluarganya beliau berlaku lembut, beliau bersahaja, ceria, dan bergurau bersama anak istrinya. Ya, tidak kaku, tidak menjaga wibawa ataupun menjaga diri, sehingga jarang dia untuk bergurau, berbicara dengan anak istrinya, tidak. Tetapi beliau bisa mengambil hati-hati ya keluarganya dengan bersikap lunak, baik, dan bergurau. Ya. Meskipun demikian, beliau tetap tidak meninggalkan ya perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari annar. Beliau tidak mengabaikan at-tarbiyah wa ta'dib, ya, pendidikan, ya, pengajaran kepada anak istrinya. Di satu sisi beliau berlaku lembut, terkadang bergurau, di sisi yang lain beliau tidak melalaikan perintah Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Mendidik mereka, mengarahkan mereka ketika melenceng, ketika keliru, ketika keluar dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Demikian keadaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang faqih. Iya. Dan beliau juga mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di tengah-tengah keluarga kalian. Dan saya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, adalah yang terbaik di antara kalian untuk keluarganya. Ya, maka beliau pun mengamalkan yang seperti ini. Ya. Dan di antara manusia ada yang melupakan hak-hak keluarganya untuk diberikan perhatian, kegembiraan, ya, candaan. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Ya. Terlebih lagi jika si bapak suami ini memiliki kesibukan yang sangat banyak di luar. Kalau dia tidak menyempatkan ketika dia berada di rumah atau pulang ke rumah untuk memberikan suasana yang segar, suasana yang penuh dengan candaan, maka hal ini akan membuat mereka, keluarganya, stres, ya, bosan di rumah, jenuh di rumah. Akhirnya mereka berupaya mencari, ya, kebahagiaan melalui jalan-jalan yang lain. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, ketika seseorang pulang dari keluarganya, ataupun keluar dari pulang dari pekerjaannya, menemui ya keluarganya, pulang ke rumahnya, anak-anaknya di situ ya ngantri menunggu, ya menunggu sapaan apa abinya. Ya, tatkala seseorang tadi tidak perhatian dengan husnul khuluq, ya, maka dia ketika mendapati dirinya sangat capek dan lelah dari kerjanya, dia tidak menyempatkan diri meskipun sebentar saja untuk menyapa anak-anak dan istrinya, untuk membahagiakan anak-anak dan istrinya dengan senyuman atau gendongan atau ciuman, tapi dia langsung mencari tempat istirahat. Sudah kamu, sana nanti aja, saya sudah capek, mau istirahat dulu. Ya, bagaimana kira-kira perasaan mereka? Ya, yang sudah lama merindukan, ya menunggu-nunggu kehadiran abinya, tetapi ketika datang, abinya tidak sedikit pun mau perhatian dengannya, tidak mau sebentar saja untuk menyisakan waktu, ya bersama mereka. Ya, yang seperti ini, ya adalah akhlak yang tidak baik. Ya. Lihat bagaimana keadaan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang merupakan murid Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau ketika bersama kaum ya dalam keadaan berwibawa, ya disegani. Ya. Ketika beliau pulang dan berkumpul bersama keluarganya, beliau ya di situ banyak bercanda, bergurau, ya. Dan dengan ini hati mereka keluarganya menjadi senang dan gembira. Dan dengan ini juga akan mudah bagi dia untuk memberikan bimbingan dan arahan. Ya, tidak sulit bagi dia untuk mengarahkan keluarganya. Ya. Dan yang disyahid di sini dari pembahasan kita, husnul khuluq adalah bahwasanya beliau ya radhiyallahu taala anhu akhlaknya baik, dikarenakan beliau adalah seorang yang faqih, dikarenakan beliau adalah seorang yang alim, sehingga beliau bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga beliau bisa memberikan setiap orang haknya. Wa yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Ya. Adapun mereka yang tidak faham agamanya, tidak mengerti agamanya, tidak bisa dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan pahala dari husnul khuluq. Ya. Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya. Yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Kata beliau, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyani ahabbu ila Allah? Qala al-hanifiyyatu as-samhah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, ayyul adyani ahabbu ila Allah? Ya. Qala al-hanifiyyatu as-samhah. Ya. Ayyul adyani ahabbu ila Allah? Agama apa? Agama mana yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-hanifiyyatu as-samhah. Agama yang hanifiyah dan samhah. Ya, kita lihat di sini makna hadis ini. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ayyul adyani ahabbu ila Allah? Agama apa yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sana ada dua makna yang dibawakan oleh ulama terkait dengan makna ayyul adyani ahabbu ila Allah. Makna yang pertama adalah agama mana dari agama-agama samawiyah yang Allah turunkan kepada para nabinya yang paling Allah cintai? Ya. Maka jawabannya jelas, yaitu al-Islam, yang di dalamnya ada al-hanifiyah dan ada as-samhah. Yang kedua, makna al-adyan ahabu ilallah adalah amalan apa? Karena di antara makna ad-din adalah al-amal. Amalan-amalan apa? Dan masuk di dalamnya adalah akhlak-akhlak. Ya. Amalan apa? Akhlak apa? Ya. Yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, maka jawabannya al-hanifiyah as-samhah. Dan makna yang kedua ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi maknanya adalah amalan-amalan apa yang ada dalam Islam ini dan juga akhlak-akhlaknya yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Maka Nabi alaihi salatu wasallam jawab al-hanifiyatu samhah. Kita lihat di sini apa itu makna al-hanifiyah, apa itu as-samhah. Al-hanifiyah dari al-hanif yang bermakna al-mail, condong, ya menjauh. Yang dimaksud dengan condong di sini adalah condong menjauh dari asyirk ila tauhid. Ya, meninggalkan kesyirikan menuju at-tauhid. Ya, menjauh meninggalkan ad-dhalalah ila al-huda. Ya, meninggalkan kesesatan kepada petunjuk. Nah, itu. Dan al-hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Ya, alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam agar ikutilah millata Ibrahima hanifa, agama Ibrahim yang condong kepada tauhid, yang jauh daripada asyirk. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk ke dalam kaum musyrikin. Ya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, "Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat yang hanif, ya, condong pada tauhid, jauh daripada syirik, ya. Dan tidak termasuk dari kaum musyrikin. Ya. Itu al-hanifiyah. Ya. Kemudian as-samhah, yakni maksud dengan as-samhah adalah as-sahlah, kemudahan. Ya, wa adamu tashaddud fi ma la ya'mur bihi asyara' atau fi ma la ya'mur asyara' fihi bitashaddud. Mudah dan tidak kita berlaku kaku, ketat pada perkara-perkara yang memang syariat tidak memerintahkannya, tidak menyuruhnya. Dan as-samhah ini cakupannya sangat luas, mencakup seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, mencakup di dalamnya pada hukum-hukumnya, pada taklif, beban-beban ibadahnya, semuanya dibangun di atas as-samhah, kemudahan, keringanan. Ya, juga di antaranya yang menjadi pembahasan kita as-samhah dalam hal akhlak-akhlaknya. Apa contoh as-samhah dalam ahkam, dalam hukum-hukum, kemudahan dalam hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Ya, secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani, ya, makhluk manusia ini dengan satu beban yang melebihi batas kemampuannya. Semua beban yang Allah bebankan, semua syariat yang Allah turunkan kepada nabinya, itu semuanya tahta kudratil insan, di bawah kemampuan manusia. Silakan sebutkan apa saja contohnya. Itu semuanya dimampui oleh manusia. Ya. Tidak ada dalam syariat ini beban yang tidak dimampui oleh manusia. Kalau ada di sana yang tidak dimampui, maka terangkat dari dia, hilang dari dia beban. Ya. Contoh misalkan kemudahan dalam Islam, ya, terkait dengan qisas. Kalau di atau menurut orang-orang Yahudi ataupun agama Yahudi dulu, kalau seseorang itu berbuat kejahatan yang menuntut untuk dihad, misalkan membunuh, maka wajib dibunuh, harus, tidak boleh ada pilihan yang lain. Ataupun dalam Islam ada dua pilihan, imma diqisas dengan dibunuh, ataupun dengan apa? Hah? Yang kedua, dengan adiyah. Ya, memberikan adiyah kepada wali si maktul tadi yang terbunuh. Ya. Dalam hal apa lagi? Dalam hal muamalah juga, Islam mengajarkan kemudahan. Yaitu ketika seseorang misalkan menghutangi orang lain, kemudian, ya, dijanjikan bahwasanya akan dibayar hutangnya bulan depan, kemudian setelah datang bulan depan tadi orang tadi tidak mampu untuk membayarnya, maka Islam memerintahkan untuk indharul mu'sir, memberikan tenggang waktu bagi orang yang mu'sir, memiliki kesempitan, tidak mampu untuk membayar hutang. Kata Allah SWT, wa in kana dzu'usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang memiliki hutang tadi lagi sempit, pailit, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya ditunggu sampai waktu kelapangan. Ya. Dan juga diantaranya ketika ada satu najis yang menimpa pakaian, itu menurut agamanya Yahudi, itu harus dipotong itu, ya, bagian yang terkenai najis tadi. Ya. Adapun Islam, ya, tidak perlu dipotong, sekedar dicuci sampai hilang najis tadi, ya, sampai hilang baunya, rasanya dan warnanya, sudah cukup. Ya, hilang najisnya, bisa digunakan untuk beribadah, sholat, dan yang lainnya. Ya. Adapun orang-orang Nasoro, ya, berkurang-kurang, dibiarkan begitu saja kotoran itu, ya, tidak dibersihkan. Jadi Islam itu samhah, mudah. Ya. Di antara agama yang ghulu berlebihan yaitu agama Yahudi dan agama Nasara yang tafrid taksir berkurang-kurang. Ya. Dan masih banyak lain dari contoh-contoh kemudahan yang ada dalam syariat ini dalam segala sisinya. Dan yang menjadi pembahasan kita adalah as-samhah, kemudahan dalam hal akhlak. Di antara contoh as-samhah fil khuluq adalah adanya perintah untuk kita memaafkan ya orang yang bersalah, orang yang berbuat zalim kepada kita, berbuat sabar. Kemudian kadzmul ghaiz, menahan amarah ketika kita diperlakukan oleh seseorang dengan satu perlakuan yang memancing kemarahan kita. Ya. Dan lain sebagainya dari jenis as-samhah. Ya. Telah disebutkan tadi juga bahwasanya di antara bentuk as-samhah adalah kita tidak bersifat kaku ketat terhadap perkara yang memang syariat tidak memerintahkan untuk kita bersikap kaku dan ketat padanya. Ya, Asy-Syaikh Al-Albani mencontohkan di antara bentuk as-samhah ya, fil khuluq bersama keluarga adalah ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, di satu saat di hari Id di mana di satu masjid ya, di masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam, di situ ada orang-orang Habasyah yang sedang bermain pedang, berlatih pedang ya, di hari Id ya. Maka istrinya Aisyah yang masih muda ya, kepingin melihat ya, permainan ya, yang diadakan di masjid tersebut. Maka Rasulullah mengizinkan, membolehkan. Maka Aisyah pun melihat ya, dengan meletakkan dagunya di atas punggung Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi memberikan kesempatan, tidak melarangnya, tidak tasyadud padanya. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan asyabi'ti, sudah kenyang belum? Belum. Asyabi'ti belum? Belum. Sampai sudah kenyang sudah. Ya. Ini as-samhah juga kata beliau rahimahullah taala. Di sini diperbolehkan karena beliau Aisyah radhiyallahu taala anhu yang masih sangat mudanya. Dan juga tidak ada di situ kekhawatiran muncul fitnah. Ya, karena beliau masih sangat muda dan didampingi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi lain yang bermain pedang adalah orang-orang Habasyah yang hitam-hitam. Iya. Kulitnya. Iya. Sehingga dikasih kesempatan. Ya, untuk itu tidak kita tasyadud padanya. Ya, padahal Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling tinggi kecemburuannya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal ini membolehkannya. Ya, dan tidak boleh kita berluas-luas padanya. Dengan misalkan kita membiarkan ya istri kita untuk melihat tontonan-tontonan yang di dalamnya ada ikhtilat, ada laki-laki ya, dengan dalil, dengan alasan hadis ini. Ya, kalau mau mempraktekkan harus seperti keadaan Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala anhu. Iya. Dalam keadaan beliau masih muda, aman juga dari fitnah. Iya. Tidak boleh kita berwas-was padanya sehingga pada akhirnya timbul banyak fitnah. Iya. Jadi as-samhah iya, itu yang lebih berhak untuk mendapatkannya adalah pertama keluarga kita. Iya, kemudian baru setelah itu orang-orang di sekitar kita. Iya. Baik, kita ambil satu hadis lagi. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma qala arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadhurruka ma uzila 'anka min ad-dunya husnu khaliqatin wa 'afafu tu'matin wa sidqu haditsin wa hifdhu amanatin. Ya, dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan ya, atau beliau mengatakan ya, ini ucapan beliau ya radhiyallahu taala anhuma, berarti hadis ini mauquf ya, berhenti pada beliau Abdullah ibn Amr. Tapi hadis ini juga ada dari jalan yang lain yang berhentinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, marfu' berarti. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya hadis ini sahih semua, yang mauqufnya ataupun yang marfu'nya, yang berhenti pada Abdullah ibn Umarnya ataupun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dikatakan oleh beliau Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadhurruka ma uzila 'anka min ad-dunya. Tiga sifat jika u'titahunna, engkau diberikan iya, empat sifat yang mana jika engkau diberikan empat sifat ini, la yadhurruka ma uzila 'anka min ad-dunya, maka tidaklah merugikanmu iya, dijauhkannya dunia darimu. Yaitu yang pertama husnul khaliqah, kebagusan akhlak. wa afafu tu'mah, afaf dalam makanan, wa sinqu hadithin, jujur dalam ucapan, wa hifdhu amanah, dan menjaga amanah. Hadis ini ya sangat bagus sekali dan sangat besar sekali faedahnya, membutuhkan kepada kita perhatian yang lebih kepadanya. Hadis ini di dalamnya ada mu'alajah, pencegahan sekaligus pengobatan bagi penyakit-penyakit yang tersebar, yang menimpa akhlak-akhlak manusia, khususnya mereka yang terjun dan sibuk dengan dunia bisnis, perdagangan, jual beli, ya, dan bisnis-bisnis yang lain. Hendaknya mereka memperhatikan wejangan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Karena di dalamnya ada fondasi yang sangat agung, yang sangat besar. Ya. Yang siapa saja yang mau berpegang teguh dengan empat fondasi ini, maka agamanya akan terselamatkan, akhlaknya akan terjaga, tidak akan dia menuai kerugian. Iya. Kita lihat di sini. Arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadhurruka ma 'uzila 'anka min ad-dunya. Empat sifat yang mana jika kamu diberikan empat sifat ini, maka tidaklah merugikanmu. Ma 'uzila 'anka min ad-dunya, kalau dalam hadis ataupun dalam lafaz Rasulullah alaihi salatu wasallam, ma fataka min ad-dunya, tidaklah merugikanmu apa yang terlewatkan dari dunia. Ini penting sekali perkara, empat perkara ini untuk diperhatikan. Iya, oleh mereka khususnya yang sibuk dalam dunia usaha bisnis tijarah. Iya. Dan perlu nasihat dan wasiat ini untuk disebarluaskan di tengah-tengah mereka. Ya, para tujar, para pedagang dan para pebisnis yang mereka sibuk dengan berjual beli, mencari laba, mencari keuntungan. Iya. Dan kerusakan yang terjadi di tengah-tengah mereka dari kerusakan akhlak dan agama itu disebabkan karena meninggalkan empat wasiat ini, empat bimbingan yang mulia dari Nabi kita alaihi salatu wasalam ini. Iya. Kata beliau, arba'u khilalin, tiga sifat. Idza u'titahunna, jika kamu diberikan, tiga lagi, empat sifat, yang mana kalau engkau diberikan empat sifat ini, tidaklah merugikan dirimu. Ya, ma'uzila anka minad dunya, apa yang dijauhkan darimu dari keuntungan dunia. Ini kalau rugi, kalau bangkrut. Ya. Tapi biasanya orang yang dia berpegang teguh dengan empat fondasi ini, empat pedoman ini, biasanya dia sukses dalam usahanya, diberkahi dalam untungnya, dan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia ya, ditimpa kerugian, kegagalan, kebangkrutan, tapi dia tetap mendapatkan kebaikan, mendapatkan sesuatu keuntungannya lebih besar, ghanimah, pemberian dari Allah yang lebih besar. Ya, yaitu terjaganya agama dia dan akhlak dia. Ya. Disebutkan di sini, ya, yang pertama, husnu khaliqatin, kebaikan, kebagusan akhlak. Ya. Yaitu dengan seseorang bermuamalah bersama manusia dengan muamalah yang baik, beradab dengan mereka dengan adab-adab yang baik. Ya. Ketika mereka masuk terjun di dunia bisnis, di dunia usaha, maka hendaknya dia mengingat-ingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini. Mengingat-ingat wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu yang pertama agar dia menjaga akhlak dia, agar dia istiqomah di atas akhlak yang baik ketika dia bermuamalah dengan manusia. Dan kita tahu bahwasanya di pasar itu, ya, di sana banyak manusia yang masing-masing manusia itu memiliki akhlak yang berbeda-beda. Ya, ada yang kasar, ada yang suka berteriak-teriak, ada yang suka berbelit-belit ketika tawar-menawar, ada yang suka menipu, ada yang curang dalam timbangannya, dan beragam akhlak-akhlak lain yang dijumpai oleh mereka-mereka yang sibuk di dalam dunia usaha, di dalam dunia perdagangan. dan terus menerusnya perkara ini terjadi, hubungan dia dengan manusia yang beragam akhlak dan adabnya tadi, itu sedikit demi sedikit akan mengikis kebaikan akhlak dia, akan memberikan pengaruh kepada akhlak dia dengan pengaruh yang negatif. Kalau dia tidak selalu mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, bisa jadi berubah akhlaknya yang tadinya baik, halus ucapannya, muamalahnya juga jujur. Iya, bisa jadi berubah sedikit demi sedikit ketika dia mendapati iya, orang-orang yang dia bermuamalah dengannya memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Ketika dirinya ditipu, akhirnya dia enggak sabar, enggak mau bertahan di atas kebaikan akhlaknya, kejujurannya. Akhirnya dia nipu, malas nipu lagi. Iya. Ada ataupun yang lain. Iya. Yang dia mendapati orang di dalam menawar, ya sulit, akhirnya dia terbawa juga ketika menawar sulit juga. Iya. Sehingga kalau dia tidak terus-menerus mengingat wasiat ini, bisa jadi ya yang terjual bukan hanya barang dia, tapi juga akhlak dia sedikit demi sedikit terjual. Akhirnya berubah dia akhlaknya 100% dari yang tadinya baik menjadi jelek, karena sebab dia melupakan nasihat dan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam untuk dia berpegang teguh di atas husnul khuluq. Harus dia ingat ya, ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang bisa mengganggu akhlaknya, harus diingatkan sabda Nabi ini. Ingat ya, kalau kita terbawa dengan akhlak mereka manusia berlaku jelek, kita terbawa jelek, ingat, akan hilang dari kita kebaikan akhlak kita, akan hilang dari kita fadilah dari husnul khuluq. Iya. Sehingga terus menerus ya sabda Nabi ini untuk senantiasa diingat-ingat oleh mereka yang sibuk terjun di dunia usaha, di dunia bisnis, untuk dia senantiasa menjaga akhlaknya. Ya, jangan dia menjual akhlaknya ya karena dunia, karena keuntungan. Iya. Kemudian yang kedua, afafu tu'mah. Afaf dalam makanan, maksudnya dia menahan diri, menjauhkan diri dari makanannya haram pada zatnya, ataupun menjauhkan diri dari usaha-usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dia sungguh-sungguh serius memilih makanan yang halal dan juga mencari usaha-usaha yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia berhati-hati dari beragam usaha ya perniagaan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya dengan cara menipu orang, dengan misalkan berhubungan dengan riba, bank, dan yang semisalnya, dengan dia jual beli ainah ya, ataupun ya model-model jual beli yang lainnya yang diharamkan oleh syariat ini, dengan najas ya dan lain sebagainya ya. Dan setiap pedagang mesti dihadapkan ya, diuji dia empat perkara ini ya, diuji dengan keuntungan dunia. Terkadang dia mendapati satu kesempatan, kadang dia mendapati satu peluang untuk mendapatkan hasil yang besar, keuntungan yang besar, tetapi ya itu harus didapati melalui misalkan tindakan curang, kedustaan, atau bersumpah ya, dengan sumpah dusta dan yang lain sebagainya. Dan di sini diuji akhlak seseorang ketika dia dihadapkan dengan satu keuntungan, yang mana keuntungan tadi harus mengorbankan ya akhlak dia, harus mengorbankan afaf dia dalam tu'mah. Maka disitulah terlihat ya siapa yang keislamannya sempurna dan yang siapa-siapa yang berkurang keislamannya. Ya. Dan sebagian manusia ada yang memiliki prinsip ketika dia mencari usaha, mencari untung. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata mereka, al-hil mahalla bi aidina wal haram ma harimta min. yang halal yang ada pada tangan saya itu halal. Pola yang mudah didapatkan itu halal. Ada punya haram yang sulit didapat itu haram. Itu prinsip kebanyakan manusia tidak mau peduli dengan aturan syariat, tidak mau tahu halal dan haram. Ya. Sehingga kita dapati bahwasanya mereka itu tidak mendapatkan keberkahan pada rezekinya, pada dirinya. Ya, bahkan pada akhlaknya itu sangat berpengaruh. Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, "Kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari suhat riba dan perkara-perkara yang haram, fan-naru aula bih, maka neraka itu lebih layak baginya. Nah, lihat ancaman Rasulullah alaihi wasallam. Ingat ancaman Rasulullah alaihi wasallam ketika kita ditawari dengan satu tawaran usaha, ya, yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita berani lancang melanggarnya. Ya. Juga kita ingat tentang hadis seorang yang dia sedang safar. Bagaimana dia dalam keadaan acak-acakan rambutnya, berdebu, ya, badannya, berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, ya Rabbi, tapi Allah SWT tidak apa mengabulkannya. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa hudhiya bil haram. Bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Ya. Dalam keadaan dia makan dari yang haram, minum dari yang haram. Ya. Kemudian juga wa hudhiya bil haram, dikasih makanan gizi dari perkara yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Ya, dibangun di atas hadis ini, sebagian salaf mengatakan atib mat'amaka tustajab da'watuka. Perbaguslah makananmu, maksudnya carilah makananmu dengan cara yang halal. Iya. Tustajab da'watuka, niscaya akan dikabulkan doamu, permintaanmu kepada Allah ketika kamu meminta kepadanya. Dan juga di antara ucapan salaf yang bagus juga, kata mereka min fiqhi ar-rajul ma'kaluhu wa mashrabuhu wa mamshah. Ya. Di antara bentuk fiqih pemahaman seseorang itu tampak pada makanan dia, tampak juga pada minuman dia, tampak juga pada apa? Cara berjalannya dia. Ya. Kemudian yang berikutnya, perkara yang ketiga yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap kita kaum muslimin, khususnya mereka yang sibuk dengan dunia usaha, perdagangan, bisnis, ya, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar, ya, dengan harga berapapun, ya, karena percuma dia kalau dia mendapatkan keuntungan yang besar, yang banyak, dalam keadaan agamanya terjual, akhlaknya terjual, buat apa? Ya, dunia yang sementara ini, ya, kalau dia harus mengorbankan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Ya. Wa sidqu hadisin, kemudian jujur dalam ucapan, ya, tidak suka berdusta. Kalau memang barang ini asli, katakan ini barang asli. Ataupun ini barang sudah berlalu 2 hari, katakan ini sudah berlalu 2 hari. Ya. Jangan berdusta. Ini asli kok. Ya. Saya juga sudah memakainya. Ya. Ataupun yang semisalnya, apalagi contohnya. Misalkan ini barang sudah turun kok harganya. Kemarin 50 ribu, sekarang sudah 30 ribu kok. Padahal tidak ada seperti itu. Ya. Ataupun dia menyebutkan, belinya saja 50 ribu, masa mau ditawar 50 ribu, untungnya mana? Ini al-kadzib, na'udzubillah. Ya. Sebab dari apa hilangnya keberkahan di dalam harta. Ya. Fa'in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bay'ihima, kata Rasulullah SAW, kalau keduanya si penjual dan si pembeli itu jujur, burikalahuma fi bay'ihima, maka keduanya akan diberkahi pada jual belinya. Ya. Sebagian manusia ada yang sampai-sampai bersumpah. Iya. Padahal tidak diminta untuk bersumpah. Untuk apa? Melariskan dagangannya. Ya. Demi Allah, ini barang saya beli dengan harga segini. Demi Allah, barang ini asli. Ya. Demi Allah dan demi Allah. Ya, na'udzubillah. Ini adalah perkara yang tercela dan termasuk dari dosa besar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. tidak akan Allah lihat mereka, tidak akan Allah sucikan mereka, dan bagi mereka walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama disebutkan al-musbil izarah, orang yang menjulurkan ya pakaian bawahnya melebihi apa mata kaki. Itu yang pertama. Al-mannan yang kedua, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan pemberian. Dan yang terakhir, dan ini menjadi syahid bagi kita, al-munafiq sil'atahu bil halif al-kadzib, orang yang berupaya melariskan, menjual barangnya dengan sumpah dusta. Ya na'udzubillah. Ini termasuk dari dosa besar. Ya. Sehingga berhati-hati. Ya. Kalau itu barang asli, katakan asli. Kalau itu barang sudah lama, katakan lama. Jangan dia berbuat dusta. Ya. Di antara perbuatan dusta dalam jual beli adalah tadlis. Tadlis itu mencampur barang yang sudah lama, busuk dengan yang baru. Misalkan beras. Ada yang lama, ada yang baru. Bagian yang bawahnya untuk yang lama, yang di atasnya yang baru. Sehingga yang tampak di mata manusia adalah ini barang masih baru, bagus. Setelah dikilo ternyata di situ tercampur dengan barang yang sudah lama, yang sudah busuk. Ghish juga, penipuan. Wal khianah, berbuat khianat, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang terlarang dalam jual beli. Wasidu hadithin, dan jujur dalam ucapan. Kalau kita menjual barang yang sudah lama, enggak apa-apa dijual. Yang penting kita terang-terangan yang menjelaskan kepada mereka, ini barang sudah 2 hari. Iya. Nah, silakan kalau kamu mau harganya segini. Jangan sampai barang yang sudah lama dikatakan baru. Barang yang sudah jelek dikatakan baik. Nah, itu namanya tidak jujur. Dan yang terakhir, wa hifdzu amanatin, dan menjaga amanah. Amanah itu adalah ma lazima hifdzuhu wa ada'uhu, sesuatu yang wajib untuk dijaga dan ditunaikan. Ya. Sesuatu yang wajib untuk dijaga dan ditunaikan dari titipan. Ya, apakah berupa barang, benda-benda, bahkan rahasia, itu pun juga termasuk amanah yang wajib untuk dijaga. Ya. Terkadang seseorang meninggalkan sifat amanah ini karena sebab ya, ataupun karena demi mendapatkan keuntungan dunia, mendapatkan bahagiaan dari keuntungan dunia. Ya. Tidak amanah, khianah dia. Ya, berbuat curang dalam timbangan. Ya, ketika dititipi ya oleh manusia, maka dia bukannya menjaganya, malah merusaknya ataupun menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Ini juga sifat khianah yang dilarang dan tercela dalam agama ini. Juga ya, amanah dalam hak-hak manusia yang wajib ditunaikan. Ya, itu juga harus dijaga. Jangan sampai dia sembarangan untuk menyia-nyiakan amanah berupa hak-hak manusia. Ya, 4 perkara ini ya, sangat penting dan mendasar. Tidak boleh dianggap remeh. Ya, harus dan perlu diketahui oleh khususnya mereka yang sibuk dengan dunia perdagangan, bisnis, pekerjaan, ya, agar jangan sampai hilang agamanya, agar jangan sampai terjual akhlaknya. Ya, kalau dia terus mengingat ya wasiat ini, ya, meskipun ditakdirkan dia mendapatkan kerugian, kegagalan dalam usahanya, dalam bisnisnya, dia akan terhibur. Ya. Sudahlah, enggak apa-apa. Ya, saya gagal. Ya. Saya ketipu, saya terbohongi, sudah enggak apa-apa. Ya. Dia tahu bahwasanya di sana ada keuntungannya lebih besar yang akan dia dapatkan dengan sebab dia berpegang teguh di atas 4 sifat tadi yang merupakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu husnul khuluq, afafu tu'mah, sidqu hadis, dan hifdzu amanah, bergembira dengannya. Ya. Alhamdulillah, saya mendapatkan atau tidak mendapatkan keuntungan dunia, tapi saya mendapatkan yang lebih besar dari itu, yaitu keuntungan akhirat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan keberkahan pada rezeki dia, meskipun mungkin berkurang jumlah modalnya yang tadinya 500 juta menjadi 200 juta. Yang 200 juta itu Allah Subhanahu wa taala berkahi padanya. Iya, karena sebab Ya, dia berpegang teguh di atas wasiat Nabi alaihi wasallam pada empat perkara ini, yaitu kebagusan akhlak, afaf dalam makanan, jujur dalam ucapan, dan menjaga amanah. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, syukran lakal anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.